Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di Al-Hawi memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suasanya keperkumpulan yang semacam inilah yang membawa kemuliaan bagi kita sekalian. Di mana semakin kuat wa insyaallah membuahkan, semakin kita istiqamah kepada Allah, semakin istiqamah di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita di sini mencari kemuliaan. Kemuliaan yang sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang ingin mulia. Dan siapa orang yang ingin hina? Enggak ada orang yang ingin hina. Kita menginginkan kemuliaan dan kita tidak ingin yang namanya kehinaan. Sehingga kemuliaan yang sebenarnya, manakala kita dibela oleh Allah, maka kita mulia. Manakala kita dekat oleh Allah, dengan Allah, maka kita mulia. Manakala kita didukung, disupport oleh Allah, maka kita mulia. Tapi kalau kita dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Sahih al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercerita sama kita sekalian. Dulu tuh ada seorang wanita lagi nyusuin anaknya di kalangan Bani Israel. Saat wanita tersebut lagi nyusuin anaknya, maka tiba-tiba melihat ada satu orang diseret, ditarik, dihinakan, dipukul, diarak, dilempari batu. Maka si wanita tersebut melihat, ini yang sedang diarak ini adalah orang yang dianggap pencuri, penjahat, dia dihinakan, diusir. Maka itu ibu yang lagi nyusuin anaknya berkata, ya Allah, jaga anak saya jangan sampai menjadi seperti dia. Nabi Muhammad cerita, itu anak yang lagi menyusu, dia cabut susuannya dan berkata, ya Rab, jadikan saya seperti dia, kata si anak. Si ibu terkejut. Terkejut yang pertama, karena anaknya bisa ngomong. Terkejut yang kedua, karena ucapan dari anak tersebut, makna yang terkandung dalam ucapannya. Enggak lama, masih belum hilang keterkejutan ibu tersebut, anaknya kembali menyusu. Tahu-tahu melihat ada seorang pejabat, orang terhormat, ningrat, diarak, dimuliakan orang. Maka si ibu berkata, ya Rab, jadikan anak saya kayak dia, seperti dia. Maka si anak tersebut yang lagi nyusu, Nabi mencontohkan dia mencabut susuannya dan berkata, ya Rab, saya tidak mau jadi seperti dia. Jangan jadikan saya seperti orang tersebut. Ibu itu terkejut lagi. Tapi kali ini, saking terkejutnya dia bertanya sama anaknya, wahai anakku, apa sih sebenarnya yang kau mau? Maka si anak itu berkata, adapun orang yang pertama, itu adalah, adapun ini orang yang sekarang nih, Jabbar min Jababirah, penguasa, penindas, orang jahat. Orang bilang dia mulia, tapi dia hina di mata Allah Ta'ala. Dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang pertama, dibilang pencuri, dia tidak mencuri. Dibilang menipu, dia tidak menipu. Dihinakan orang, tapi dia mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita harus fokus untuk mencari kemuliaan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di mata orang itu hina, tapi mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan Sayyidina Uwais Al-Gharni rahimahullah wa radhiya anhu. Itu beliau makan, mengais-ngais tong sampah, mencari makanan. Di sisi lain dari sampah tersebut, tumpukan sampah, ada seekor anjing mengais-ngais makanan juga. Itu anjing menggonggong dia, seolah-olah mengatakan, ini tempat saya, kekuasaan saya, mengusir Uwais Al-Gharni. Uwais berkata, perkataannya ditujukan bukan hanya kepada anjing, tapi kepada orang yang mendengar. Dia bilang, anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Engkau makan bagianmu, sisimu sana. Saya enggak usir kamu, kamu jangan usir saya makan di sisi saya. Saya enggak bilang diri saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya, enggak. Kita sama-sama makhluknya Allah Ta'ala. Tapi hakikat kemuliaan nih, satu. In juztu sirat fa ana khairum minka wa illam ajuz sirat fa anta khairun minni. Kalau saya berhasil ngelewatin jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, saya lolos masuk surga, saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau saya gagal terjatuh dalam api neraka, berarti kamu wahai anjing lebih mulia dari saya. Tahu kan mana yang mulia, mana yang hina. Sehingga ulama mengatakan, ma syarafatil ibad anfusaha bimithli ta'atillah, wa ma ahanatil ibad anfusaha bimithli ma'asiyatillah. Para hamba, dia tidak mampu memuliakan dirinya dengan sebuah kemuliaan seperti dengan mentaati Allah Ta'ala. Kalau kita mau muliakan diri kita, bukan dengan mobil, bukan dengan perhiasan, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, itu enggak bikin kita mulia di mata Allah. Enggak bisa kita memuliakan diri kita dengan sesuatu hal, dengan kecuali dengan menghiasi diri kita dengan ketaatan kepada Allah, itu yang bikin kita mulia. Dan seorang hamba tidak mampu dia menghinakan dirinya dengan suatu kehinaan yang dahsyat seperti dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka dia telah menghinakan dirinya sehina-hinanya. Tahu sekarang kita mana yang mulia, mana yang hina. Karenanya saudara-saudara sekalian, menurut kacamata Islam, Islam membangun persepsi, membangun pemikiran. Menurut kacamata Islam, kemuliaan tersebut adalah manakala kita dibela oleh Allah Ta'ala. Dan ketika kita dibela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakala kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diridhai oleh Allah Ta'ala, maka kita telah menang. Dan menurut kacamata penyembah materi, kemuliaan tersebut manakala kita punya harta, punya uang, punya kedudukan, punya jabatan, walaupun dengan murka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal saat itu justru adalah kehinaan yang didapatkan di mata Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Karenanya saudara-saudara sekalian, marilah kita cari kemuliaan dengan Islam, dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab wa'alam bi'annal khair kullu ajma', wa'alam bi'annal khair ajma' dhimna tiba'ak lin nabil musyaffa'. Segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar bilang, nahnu qaumun azzana Allah bil Islam fa in ibtaghayna al izzata bighairihi adzallana Allah. Kita para kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Islam, kalau kita mau cari kemuliaan di luar daripada Islam, maka kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya selama kita di jalan Allah dihinakan orang, kita enggak hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biar kata dimuliakan oleh banyak manusia, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sungguh hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cari kemuliaan, kita rela mengorbankan apa dari hal-hal duniawi kita demi meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau meninggal dunia sedangkan baju perang beliau tergadaikan. Harta enggak ada yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditawarkan gunung emas, Rasul mengatakan bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Saya lebih memilih sehari lapar, sehari kenyang, sehari makan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sungguh beliau tidak hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa salwatun li mu'sirin miskini. Ishha lam yashba' wa la yawmaini wa qad aba rijalaha min 'aini zuhdan. Wa min ju'in tawalayali. Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, begitu ini Rasulullah teladan buat orang yang susah, buat orang yang miskin. Sehingga ketika beliau banyak bala, banyak musibah, apa beliau menjadi hina? Tidak menjadi hina. Justru beliau mengatakan, asyadun nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya dari Allah Ta'ala para nabi-nabi, kemudian baru derajat di bawahnya mereka, derajat di bawahnya mereka. Paling disayang orang oleh Allah Ta'ala, makin banyak ujian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebagaimana dikatakan, banyak yang hasud, banyak yang dengki, banyak yang benci. Kenapa? Karena dia banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahakadha. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, bangun persepsi kita yang sebenarnya, cari kemuliaan, kemuliaan yang sebenarnya yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang ada di dunia, yang ada di tangan manusia, itu semuanya semu, semuanya bakalan habis, semuanya bakalan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini kemuliaan yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya. Majelis yang macam begini, kita harus faham, majelis yang kayak begini lebih baik dari dunia seisinya. Majelis yang semacam begini lebih baik daripada istana, lebih baik daripada uang, lebih baik daripada harta apapun. Nabi Muhammad mengatakan ana qula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ahab ilayya mimma talat alaihi syams. Saya mengucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar lebih saya sukai daripada segala macam benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Lebih baik dari cahaya matahari, lebih baik daripada semua yang ada di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari. Kalimat ini. Dan kita hadir di sini, berapa banyak salawat yang kita baca, berapa banyak zikir yang kita baca, berapa banyak ketika kita bersalaman dengan sesama muslim, itu dosa-dosa kita berguguran. Berapa banyak yang kita salami di tempat ini, berapa banyak yang kita jumpa, kita silaturahmi, kita saling mendengarkan nasihat. Itu orang datang ke masjid, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man raha au ghada man ghada au raha ila masjid liyata'allama baban min al-ilm au liyu'allimahu in sarafa bihajjah wa umrah tamatain. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi hari, siang atau malam hari dengan tujuan belajar satu kajian agama atau mengajarkannya, dia pulangnya apa? Bawa besek dari Allah Ta'ala, bukan besek yang dari manusia. Besek yang dari Allah Ta'ala apa? Besek yang dari Allah Ta'ala dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Semua yang hadir di sini pulang dapat pahala haji dan umrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum lagi ini kita hadir majelis kayak begini, lebih baik pahalanya kata Nabi Muhammad daripada sholat sunnah 1000 rakaat ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit. Kapan kita bisa menghadiri 1000 jenazah? Kapan kita bisa menjenguk 1000 orang sakit? Kapan kita sholat sunnah 1000 rakaat dalam sehari? Pahala itu semua digabungkan dengan pahala di majelis. Majelis ini pahalanya lebih agung lagi, lebih mulia lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Enggak ada yang lebih ampuh seperti perkumpulan maulid. Enggak ada yang lebih ampuh daripada majelis maulid di dalam menolak bala dan kesulitan. Ente kenapa? Banjir. Maulid Nabi Muhammad obatnya. Kenapa lagi kesulitan harta? Maulid Nabi Muhammad obatnya. Kena bala, kena musibah, obatnya maulid. Enggak ada yang lebih ampuh untuk itu semua melebihi daripada majelis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai Habib Ali bilang, ya hafur bihal Mustafa waluh wa ahlil ghuyub. Majlis yang semacam ini dihadir oleh Nabi Muhammad dan keluarga-keluarga Nabi Muhammad dan para awliya ahlil ghuyub. Kalau Nabi Muhammad sudah datang, yang lain semuanya ngikut. Sahabat ngikut, ahlil bait ngikut, awliya ngikut. Kenapa? Kepala tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadir di tempat tersebut. Nah karenanya saudara-saudara sekalian, itu sebagian dari para awliya wa salihin ketika dia jalan di jalanan kota Seun, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanya Rasulullah, engkau mau kemana? Nabi jalan di jalanan kota Seun, engkau mau kemana? Dia bilang, saya mau hadir tuh majlisnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini majlis maulid yang kita baca begini dihadiri para awliya wa salihin. Bas benarkan kita punya niat, pasang kita punya niat yang Allah Ta'ala girang dari kita sekalian. Kalau kita, saya niat, saya mulai sekarang gak mau ninggalin sholat jamaah lagi. Mulai sekarang saya mau didik keluarga saya yang belum ketutup auratnya, tutup aurat yang betul. Mulai sekarang saya mau perhatiin anak-anak saya, jangan sampai terkena narkoba, jangan sampai terkena pergaulan bebas. Mulai sekarang saya mau perhatian hadir majlis ta'lim, hadir majlis ilmu. Mulai sekarang tiap hari saya mau baca Quran walaupun cuma 1 lembar. Pasang niat yang semacam ini yang paling menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Kita doakan para guru-guru kita agar Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Wabil khusus keluarga besar Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, keluarga besar Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad dan semua kita yang hadir tempat ini, insyaallah dapat berkah, dapat ridha, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala, diselamatkan dari kehinaan di dunia dan akhirat. Berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.